Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita baca hadis Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan-naru mithlu dhalik. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, al-jannah lebih dekat kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kita, min shiraki na'lihi, daripada tali sandalnya. Demikian pula an-nar lebih dekat kepada kita daripada tali sandal yang kita pakai. Sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, hadis ini menjelaskan bahwa untuk masuk ke dalam al-jannah sangatlah mudah, yakni dengan menjalankan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi seorang akan masuk ke dalam jannah dengan amal perbuatan yang mungkin dianggap sebagai amalan yang sepele, yang ringan. Demikian pula sebaliknya an-nar, seseorang bisa masuk ke dalam an-nar disebabkan amal perbuatan yang mungkin dia anggap sebagai amal perbuatan yang sepele. Dia enggak memperhitungkan, tidak memikirkan apa yang akan dia perbuat, apakah itu berbahaya, adakah dampak negatifnya. Seperti contohnya seorang yang berbicara dengan pembicaraan yang dia tidak memikirkan terlebih dahulu maslahat dan mafsadatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula, sungguhnya seorang dia akan berbicara dengan kalimat-kalimat yang dia tidak memikirkan apakah kalimat ini baik atau tidak. Dia berbicara dengan kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itu dia masuk ke dalam an-nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga telah kita baca hadis dari sahabat yang mulia Rabi'ah ibn Ka'ab al-Asrami, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala awa ghayra dhalik qultu huwa dhak qala fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Rawahu Muslim. Kata sahabat yang mulia Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, aku pernah bermalam bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian aku pun membawa al-wadhu, yaitu air yang digunakan untuk berwudu. Beliau radhiyallahu anhu mempersiapkan ini untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau juga mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, betul-betul membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan sahabat yang mulia Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami dan sahabat lainnya yang membantu Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka menjadi mulia karena yang mereka bantu, yang mereka tolong adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Rabi'ah, salni, mintalah sesuatu dariku. Minta kepada apa yang engkau inginkan. Ini dalam rangka membalas kebaikan orang lain. Orang lain yang telah berbuat baik kepada kita, maka balaslah dengan perbuatan baik pula. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadisnya, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang melakukan perbuatan baik, memberikan sesuatu yang baik pada kita, baik itu dengan membantu, membawakan barang yang kita bawa, atau yang lainnya dari perkara-perkara yang baik, fakafi'u, maka balas pula amal kebaikan yang telah dia lakukan kepada kita, balas dengan perbuatan yang baik pula. Ini dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, menganjurkan, dan beliau mencontohkan. Contohnya seperti ini. Salni, mintalah kepadaku. Maka Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang diinginkan oleh Rabi'ah, sahabat yang mulia, ialah ingin menjadi temannya Rasul alaihi salatu wassalam di jannah. Ini yang diinginkan oleh Rabi'ah, permintaan Rabi'ah, yaitu menjadi temannya Rasul alaihi salatu wassalam di dalam jannah. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, awa ghaira dhalik, atau yang lainnya, yakni permintaan selain ini apa? Barangkali ingin harta atau ingin apa? Dijawab oleh Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, enggak ada yang aku inginkan kecuali itu tadi. yaitu menjadi teman yang menemani Rasul alaihi salatu wassalam di dalam jannah. Harta enggak ingin, jabatan juga enggak ingin. Cuma ini saja, jadi teman di dalam jannah. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau begitu, bantulah aku, yaitu dengan engkau memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap hadis ini. Beliau mengatakan bahwa di dalam hadis ini terdapat faedah-faedah. Di antaranya ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu yang pertama beliau mengatakan, dalilun ala fadlis sujud. Di dalam hadis ini ada keutamaan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud memiliki keutamaan. Di antaranya, di antara bentuk keutamaan tersebut ialah akan menjadi sebab seorang masuk ke dalam jannah. Kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, fa'inni ala zikrika, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu bantu aku, yaitu dengan engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat, supaya engkau bisa masuk ke dalam jannah dan engkau menjadi temanku nanti di dalam jannah. Ini keutamaan yang pertama, keutamaan as-sujud. Keutamaan yang lainnya, dari keutamaan sujud adalah apa yang disebutkan dalam hadis yang panjang, hadis terkait dengan mada keluarnya penghuni neraka kemudian dimasukkan ke dalam jannah, terkait dengan syafaat, yakni seorang hamba setelah dimasukkan ke dalam an-nar, dimasukkan ke dalam an-nar disebabkan dosa-dosa yang telah dia lakukan, disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan di dunia ini, dimasukkan ke dalam an-nar, kemudian setelah itu hamba tersebut mendapatkan syafaat dan dikeluarkan dari an-nar, kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah. Di akhir hadis ini disebutkan, idza aradallahu rahmata man arada min ahli an-nar amarallahu al-malaikata an yukhriju man kana ya'budullah fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi'atharis sujud wa harramallahu 'alan nari an ta'kula atharas sujud fayakhrujuna minan nar. Di dalam hadis tersebut Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, idza aradallahu rahmata man arada min ahli an-nar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin merahmati siapa saja yang Allah kehendaki di antara penghuni api neraka, yakni Allah subhanahu wa ta'ala merahmati siapa yang Allah kehendaki dari penghuni api neraka, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, yaitu untuk mengeluarkan an yukhriju man kana ya'budullaha, yaitu untuk mengeluarkan dari neraka tersebut orang-orang yang dahulunya pernah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayukhrijunahum, kemudian malaikat itu pun mengeluarkan orang-orang tadi dari api neraka. Dari mana taunya? Tahu orang ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Qala wa ya'rifunahum bi atharis sujud. Para malaikat mengenali mereka-mereka yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bekas sujudnya, dengan tanda sujud yang mereka lakukan semasa hidup di dunia ini. Ada tandanya. Kemudian dikeluarkan oleh malaikat dari an-nar. Disebutkan wa harramallahu 'alan nar an ta'kula atharas sujud, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan pada api neraka untuk memakan anggota atau tanda-tanda sujud, bekas-bekas sujudnya. Asyahid di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sujud memiliki keutamaan yang dengan sebabnya seorang bisa dikeluarkan dari an-nar setelah mendapatkan hukuman di dalam an-neraka karena kemaksiatan-kemaksiatannya. Kemudian Allah kehendaki dia untuk diselamatkan, dikeluarkan dari an-nar dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala haramkan anggota-anggota sujud tadi, bekas-bekas sujud tadi. Ya, haramkan neraka untuk memakan atar sujud, tanda atau bekas-bekas sujudnya. Fayakhrujuna minan nar, kemudian mereka pun keluar dari api neraka dan masuk ke dalam jannah. Dan di antara keutamaan yang lainnya yang nanti akan kita sebutkan dalam hadis, Abi Abdullah Sauban maula Rasul alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang setelahnya insyaallah nanti kita baca setelah membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Itu faedah yang pertama, bahwasanya sujud memiliki keutamaan. Kemudian yang berikutnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, faedah dalilun على أن الصلاة مهما أكثر منها فهو خير إلا أنه يستثني من ذلك أوقات النهي وأوقات النهي هي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس مقدار رمح وعند قيامها في منتصف النهار حتى تزول ومن صلاة العصر إلى الغروب فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها صلاة تطوع. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dalam hadis ini juga ada penjelasan bahwa seseorang dianjurkan untuk memperbanyak salat, dan itu adalah amal kebaikan. Memperbanyak sholat sunnah, sunnah mutlaqah. Di malam hari memperbanyak sholat sunnah, di siang hari juga memperbanyak sholat sunnah. Itu baik, itu bagus. Karena inilah yang diperintahkan Rasul alaihi salatu wassalam kepada Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu, alaika bikasrati sujud, perbanyak sujud, yaitu dengan melakukan salat. Memperbanyak salat sunnah baik, amalan yang dianjurkan dan boleh dilakukan kapan saja, illa kecuali pada waktu-waktu yang dilarang. Ada waktu-waktu yang kita tidak diperbolehkan untuk melakukan salat sunnah. Ada tiga waktu Yang pertama ialah min tulu'il fajr ila irtifa'is syams miqdar rumh, yaitu yang waktu yang pertama ialah mulai dari terbitnya fajar, masuk waktu salat subuh, sampai meningginya matahari, terbitnya matahari kemudian meninggi, yakni jaraknya kurang lebih kalau hitungan menit dari mulai terbitnya matahari tunggu sampai kurang lebih 15 menitan, baru setelah itu boleh melakukan sholat sunnah. Ini waktu yang pertama. Setelah selesai sholat subuh sampai meningginya matahari, yang terbit kemudian meninggi kurang lebih 15 menitan setelah terbit. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan la salata ba'da salatil fajr hatta tatlu' asy-syams hatta tartafi' asy-syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari itu meninggi. Ini dalilnya. Kemudian dari dalam masalah ini ada permasalahan terkait dengan sholat sunnah fajr yang semestinya dikerjakan sebelum sholat fajr, sebelum sholat subuh. Namun terkadang seseorang kesiangan bangunnya, tidak sempat untuk menunaikan sholat sunnah fajr 2 rakaat sebelum subuh, yang keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat al-fajr lebih baik daripada dunia dan apa yang ada dalamnya. Nah, kalau seseorang tertinggal, yakni tidak bisa melakukan salat sunnah ini dikarenakan ada udzur kesiangan atau udzur-udzur yang lainnya, bolehkah dia mengqadanya, mengqada salat sunnahnya, bukan salat subuhnya? Salat subuhnya dia menunaikan bersama jamaah, karena kesiangan saja bangun kemudian sudah qomat, berangkat ke masjid, kemudian dia ikut sholat subuh bersama jemaah. Dia ingin mengganti sholat sunnahnya 2 rakaat sebelum subuh ini. Boleh bagi dia untuk mengqadha, mengganti sunnah tersebut. Kapan? Kapan waktunya? Ulama menyebutkan boleh setelah selesai sholat subuh langsung. Yani selesai sholat subuh, setelah dikir, kemudian dia sholat sunnah. Sholat sunnah yaitu mengqadha sholat sunnah qabliyahnya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua yaitu ditunaikan setelah meningginya matahari, terbit kemudian nunggu sampai meninggi, setelah itu sholat sunnah yaitu mengqadha. Walaupun keadaan yang pertama ini mungkin sangat jarang sekali kita dapati, bisa jadi kebanyakan kaum muslimin belum mengetahui diperbolehkannya keadaan seperti ini. Maka jika memang demikian keadaannya, banyak di antara kaum muslimin yang belum mengetahui, maka kita bisa mengqadanya setelah terbitnya matahari dan sudah meninggi. Ini lebih baik, terlebih jika kaum muslimin belum mengetahui. Selesai sholat subuh tiba-tiba ada yang sholat lagi, kaget, karena memang belum, atau kebanyakan kaum muslimin belum mengetahui. Yang mereka ketahui gak boleh sholat setelah sholat subuh, itu waktu yang dilarang. Padahal dalam keadaan seperti ini diperbolehkan, diperbolehkan untuk mengqadha sunnah qabliyah al-fajr tadi. Kemudian waktu yang kedua yang dilarang untuk menunaikan salat sunnah adalah ketika matahari itu berada di tengah langit sampai tergelincir. Ketika berada di tengah-tengah langit, maka itu waktu yang dilarang. Seseorang tidak boleh menunaikan salat sunnah sampai tergelincirnya matahari sedikit, yakni sampai masuk waktu salat zuhur. Kemudian waktu yang ketiga ialah mulai atau setelah selesai salat asar sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Ini tiga waktu yang dilarang untuk menunaikan salat sunnah. Illa kecuali salat sunnah yang laha asbab, laha sababun. Kecuali salat sunnah yang ada sebabnya. Contoh, seorang masuk ke masjid untuk salat maghrib. Masuk ke masjid, datang ke masjid menjelang atau akan terbenamnya matahari. Taruh misalnya sekarang masuk waktu maghrib setengah enam, misal setengah enam lebih sedikit. Dia masuk ke masjid jam lima lebih seperempat, jam lima lebih dua puluh misalnya. Ini kan masih masuk waktu dilarangnya sholat sunnah. Dia masuk masjid, kemudian dia sholat sunnah. Dalam keadaan ini boleh bagi dia untuk melakukan sholat sunnah karena ada sebabnya, yaitu masuknya dia ke dalam masjid. Itu sebab untuk menjalankan sholat sunnah, yaitu sunnah tahiyyatul masjid. Boleh. Demikian pula diperbolehkan untuk melakukan sholat pada waktu-waktu yang dilarang ini. Qadha, yaitu sholat untuk mengganti sholat yang wajib yang dia tertinggal darinya. Seorang tertidur misalnya. Ketiduran. Gak sholat zuhur. Bangun sudah masuk waktu sholat asar. Kemudian dia ingat dia belum menunaikan sholat. Maka pada saat itu dia mengerjakan sholat, yaitu mengqadha. Atau belum sholat asar, bangun sudah hampir tenggelam itu matahari. Boleh bagi dia untuk mengqadha dan harus mengqadha sholat yang tertinggal. Walaupun waktunya adalah waktu dilarangnya untuk sholat, tapi dikecualikan. Tidak boleh menunaikan sholat sunnah kecuali sholat sunnah yang memiliki sebab, seperti tahiyyatul masjid atau sholat sunnah setelah wudu. Dan boleh melakukan sholat pada waktu-waktu yang dilarang, yaitu mengqadha sholat wajib yang dia tertinggal darinya. Kelupaan misalnya atau ketiduran. Ini faedah yang kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu dianjurkan untuk memperbanyak salat-salat sunnah. Kapan pun waktunya, di siang hari, di malam hari, selama bukan pada waktu-waktu yang dilarang. Berarti kesempatannya masih banyak. Dari semenjak atau sebelum melakukan aktivitas kerja, bisa kita gunakan untuk sholat sunnah. Sholat duha misalnya, memperbanyak sholat. Demikian pula sebelum tidur, masih ada waktu untuk bisa menjalankan sholat. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Di antara wasiat yang disampaikan, wa an utira qabla an anam, agar aku menunaikan salat witir sebelum aku tidur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil atau faedah yang berikutnya dari hadis Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an adalah anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam la yamliku an yudkhila ahadan al-jannah. Rasul alaihi salatu wassalam tidak memiliki kemampuan untuk memasukkan siapapun ke dalam jannah. Yakni tidak memiliki kemampuan, tidak bisa memberikan kemampuan seorang langsung masuk ke dalam jannah begitu. Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu anhu ketika beliau radhiyallahu anhu meminta untuk menjadi temannya Rasul alaihi salatu wassalam dalam jannah. Rasul alaihi salatu wassalam tidak langsung yakni ya sudah kamu jadi temanku nanti di jannah. Karena ini bukan haknya Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau hanya memberikan arahan, cara, amalan yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam jannah. Alaika bikathrati sujud, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, untuk memperbanyak sujud. Bahkan kepada keluarganya Rasul alaihi salatu wassalam telah berpesan ketika diturunkan kepada beliau firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan bersabda, memanggil kaum Quraisy, memanggil Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Safiyyah, kemudian anak beliau Fatimah radhiyallahu anha, dipanggil satu persatu dan diberi peringatan, diingatkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam tidak memiliki kemampuan apapun, tidak bisa berbuat apapun sehingga bisa terselamatkan dari api neraka. Rasul alaihi salatu wassalam tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk keluarganya ini. Tidak bisa. Ini keluarganya Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam berpesan kepada mereka, jagalah diri-diri kalian dengan memperbanyak amal ibadah. Jagalah diri-diri kalian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya aku tidak memiliki, tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya sekedar nasab saja kepada Rasul alaihi salatu wassalam yang memiliki keturunan sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam belum bisa menjadi jaminan dia akan masuk ke dalam jannah selamat dari api neraka. Yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam al-jannah adalah bagaimana amal perbuatan yang dia lakukan, bagaimana tingkat ketakwaan dia kepada Allah, bagaimana keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau ingin meminta untuk dimasukkan ke dalam jannah, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam jannah al-firdaus. Minta kepada Allah agar diberi kehidupan yang bahagia nanti di akhirat. Selain berdoa, kita pun perlu untuk beramal dengan amalan-amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam al-jannah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang hadis ini tadi kita sempat singgung adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sujud. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Abdullah atau juga disebut Abu Abdurrahman kunyahnya. Namanya Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة wa hatta anka biha khati'ah. Rawahu Muslim. Alaika bi kathrati sujud, kata Rasul alaihi salatu wasalam, hendaknya engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak sujud dengan salat. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, karena sungguhnya engkau tidaklah engkau melakukan sujud, satu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, illa rafa'akallahu biha darajah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatmu dengan sebab sujudmu itu. Demikian pula akan dihapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan sebab sujud. Ini keutamaan yang besar bagi orang-orang yang menjalankan ibadah salat sunnah. Keutamaan yang besar yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang menjalankan ibadah salat, memperbanyak sujud, termasuk di dalamnya salat wajib. Dan demikian pula salat sunnah, karena di dalamnya ada sujud dan masuk dalam keumuman hadis ini. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, qala dalilun, hadis ini juga merupakan dalil, annahu ala annahu yanbaghi lil insan an yuksira minas sujud. Dalil yang menjelaskan bahwa seorang semestinya dia memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat. Kemudian beliau pun mengatakan, atau beliau menyebutkan, menjelaskan hadis yang berikutnya, hadis Sofwan Abi Sofwan Abdullah ibn Busr Al-Aslami radhiyallahu anhu. Ada nisa jam berapa ya? Taib, kita masuk. Sebentar lagi masuk ada nisa. Kita lanjut ke ada nisa, insyaAllah. Satu menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya adalah hadis dari sahabat yang mulia Abu Sufwan Abdullah ibn Busr Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Umurnya panjang, amal perbuatannya baik. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Disebutkan di dalam syarah oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa hadza khairun nas li'annal insana kullama tala 'umruhu fi ta'atillah zada qurban ila Allah wa zada rif'atan fil akhirah li anna kulla 'amalin ya'maluhu fima zada fihi 'umruhu fa huwa yuqarribuhu ila rabbih azza wa jalla fa khairun nas man waffaqa li hadza li hadaini al amrayn. Ini adalah sebaik-baik manusia, yaitu seorang yang ketika dia memiliki umur yang panjang dan dia senantiasa menjalankan amalan-amalan kebaikan, umur yang panjang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini orang yang terbaik. Umurnya panjang, ibadahnya juga masya Allah baik. Zadallahu zada qurban ila Allah. Maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin ditinggikan derajatnya nanti di akhirat. Zada rif'atan, bertambah kedudukannya, ketinggiannya nanti di akhirat dengan sebab amal ibadahnya. Setiap amal perbuatan yang dia lakukan pada umurnya terus bertambah, semakin panjang, terus dia semakin taat, semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yuqarribuhu ila rabbih, bisa menyebabkan dia atau mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang diberi kemudahan atau diberi taufik untuk mendapatkan dua perkara ini, umur yang panjang dan kebaikan amal. Amma tulul umur, kalau hanya sekedar panjang umurnya, didoakan panjang umurnya, tok, gak ada tambahan wahasuna amaluh. Kalau panjang umurnya saja, fa innahu minallah wa laysa lil insani fihi tasarrufun. Yani diberi panjang, diberi umur yang panjang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang enggak memiliki kemampuan untuk menambah umurnya, ditambah nanti meninggalnya pada usia sekian saja, yakni diperpanjang umur usianya. Itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memiliki kemampuan. Seorang memiliki ajal, batas waktu yang telah ditentukan. Qala, adapun amal kebaikan, fa inna biimkanil insan an yuhsina amaluh, an yuhsina amalahu, li'anna Allah ta'ala ja'ala lahu aqlan wa anzala al-kutub wa arsala ar-rusul wa bayyana al-mahajjah wa aqama al-hujjah. Adapun amal kebaikan, maka umat manusia itu memiliki kemungkinan untuk melakukan amal kebaikan semuanya. Karena orang itu diberi akal oleh Allah, Allah menurunkan kitab, Allah mengutus Rasulnya agar Rasul ini menjelaskan kepada umat manusia syariat-syariat Allah, bagaimana tata cara beribadah yang baik, apa saja amal-amal perbuatan yang baik, dijelaskan. Diutus Rasul, diturunkan kitab, sehingga manusia itu mungkin bagi dia untuk mengamalkan amal kebaikan. Kalau usia itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengaturnya. Kalau seorang berbuat amal kebaikan, itu kemungkinan yang bisa dia lakukan. Kemudian beliau mengatakan, fa kullu insanin yastati'u an ya'mala amalan salihan. Maka setiap manusia bisa untuk mengamalkan amal saleh, bisa berbuat dengan perbuatan yang baik. Ala annal insana idza amila amalan salihan, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara anna ba'dhal a'mali salihah sababun litulil umr wa dhalika mithlu silatul rahim. Silatul rahim, Dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam juga menyebutkan tentang keutamaan seorang yang melakukan amal saleh itu bisa menjadi sebab seorang bisa mendapatkan barakah umur, panjang umurnya. Sebagaimana disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam banyak hadisnya. Kemudian yang ingin kita sampaikan di sini adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu ucapan beliau, dalilun ala anna mujarrada tulil umr laisa khairan lil insan. Kalau hanya sekedar diberi umur yang panjang, laisa khairan lil insan, itu bukan perkara yang baik bagi seseorang. Illa idha hasuna amaluh, kecuali kalau amal perbuatan yang baik juga. Kalau bertambah umurnya panjang, sampai misalnya 100 tahun misalnya, tapi kehidupannya dipenuhi dengan kemaksiatan, kehidupannya dipenuhi dengan dosa-dosa, kemungkaran. Umur yang panjangnya tidak menjadi sesuatu yang baik bagi dia, dan dia tidak menjadi manusia yang terbaik. Maka hendaknya seorang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi kemudahan beramal dengan amal soleh. Qala rahimahullahu ta'ala, لأنه أحيانا يكون طول العمر شرا للإنسان وضررا عليه. Terkadang umur yang panjang itu jelek dan bermadarat bagi seseorang. Ada yang semakin tua usianya, semakin panjang usianya, semakin bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Biar dia, dengan sebab kejelekannya, dengan sebab kemaksiatannya, akan bertambah dosa-dosanya, menumpuk semakin banyak. Dan ini memadaratkan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa min thamma kariha ba'dul ulama. Ini penutup dari Syekh Shalih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Para ulama membenci, tidak menyukai, an yad'i lil insan bitulil baqa, yakni tidak disenangi orang mendoakan dengan panjang umur. Ketika ulang tahun didoakan panjang umurnya, tidak disenangi kalau hanya sekedar mengucapkan panjang umur. Ini yang sering diucapkan oleh mereka-mereka yang masih merayakan hari ulang tahunnya misalnya. Qala la taqul atalallahu baqa'aka, jangan engkau doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperpanjang usiamu. Belum tentu usia yang panjang baik bagi kita. Bisa jadi usia yang panjang jelek bagi kita. Maka harus ada keterangan lebih lanjutnya. Harus ada qaidnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperpanjang usiamu di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru kita katakan amin. Ya, kalau didoakan semoga Allah memanjangkan umurmu, bisa jadi jelek, bisa jadi baik untuk kita. Kita enggak tahu. Qala li anna tulal baqa qad yakunu syarran lil insan. Terkadang usia yang panjang, usia yang masya Allah diperpanjang, bisa jadi menjadi suatu yang jelek bagi seseorang. Fa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Maka sebaik-baik manusia adalah orang yang usianya panjang dan baik amal perbuatannya. Yang jadi patokan adalah hasuna amaluh. Kalau tala umruhu tetapi amal perbuatan jelek, ya baik bagi dia. Umurnya pendek tapi hasuna amaluh, baik bagi dia. Dan yang lebih baik ialah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Usianya, umurnya panjang, amal perbuatannya baik. Yani semakin banyak dia memiliki kesempatan untuk menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala an yaj'alana nas'allaha an yaj'alana wa iyyakum mimman tala umruhu wa hasuna amaluhu wa hasunat khatimatuhu wa akibatuhu innahu jawadun karim. Demikian doa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi usia yang panjang dan baik amal perbuatannya, dan jadikan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita tutup, ini ada sebuah pertanyaan yang disampaikan, yaitu kapan seorang meniatkan ketika akan sholat, apakah sebelum sholat atau sebelum takbir, atau meniatkan berbarengan dengan takbir. Sebenarnya ketika seorang telah mendengar adzan dan dia berwudu, itu sudah termasuk bagian dari niat dia, termasuk bentuk niat dia. Untuk apa dia berwudu? Untuk apa dia pergi ke masjid? Untuk menunaikan sholat duhur. Karena dia dengar adzan duhur, dengar adzan duhur, berangkat ke masjid, ini sudah termasuk bagian dari niat. Kemudian dia berwudu, berangkat ke masjid, sholat, sudah termasuk bagian niat. Karena niat adalah iradah, keinginan yang ada dalam hati kita. Sehingga ketika dia misalnya meniatkan dalam hatinya sebelum takbir, itu juga termasuk bagian niat. Atau ketika seorang buru-buru misalnya masuk ke dalam masjid, kemudian sudah sujud atau sudah rukuk, kemudian kita ikut, itu sudah termasuk bagian niat dalam hati kita. Karena kita datang ke masjid untuk menunaikan sholat. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, wallahu a'lam bis-shawab. Maka boleh bagi dia untuk menunaikan atau meniatkan sholat tersebut sebelum takbir. Nah, tentunya sebelum dia menjalankan amal ibadah tersebut. Adapun berbarengan gimana? Yakni itu sudah termasuk bagian niat sebelum takbir. Bahkan sebelum dia berangkat ke masjid, atau ketika dia ingin berangkat ke masjid, atau ketika dia berwudu, itu sudah termasuk bagian niat dalam hati dia. Nah, wallahu a'lam bishawab, karena niat itu ada dalam hati kita dan tidak dilafadzkan dengan lisan kita. Dan ini pernah kita sampaikan di awal-awal pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Jika ada salah kalimat, salah ucap, maka saya minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'allahu taala an yu'inana ala ta'atihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafaddalu, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.